cinta. Bikin batas lalu indah berale di sana. Nona ale yang beta sayang. Sekarang ketong dua, kini sudah di satu. Jangan pisah lagi, siu beta sayang. Nona jang seragu, nona jang sebimbang. Sebeta pun cinta, semua parahli. Dia berputus tanjung, langgar lautan. Cuma alenona di beta pun hati. Ketong dua angkat janji satu hati, sehidup semua. Satu hati, sehidup semati.